Yah, ya, bab sapolo. Bener ongku tangot cak ria. Orang se masuk ke dalam kandeng domba tak lebet elabenga. Tapi alon cak epaker, jadi maleng ben bigel. Tapi orang se masuk lebet elabenga, jadi orang sengwan. Orang jadi tanto pas ebuka elabeng bi pance gena. Badumba se yoloknya mana gentong setong, ben etonton kaluar pada norok suarana. Sa'lana badumba jeria eki bekaluar, sengwan gelak lacu ajalan iade, badumba dan norok bunte e budianah, sebab kenal ke suarana. Badumba jeria tak kira norok orang lain, lama-lamun beda orang lain, lacu buru ajawi orang jeria, sebab tak kenal ke suarana. Isa nyareta aki parompa maan jeria, tapi reng orang jeria tak ngerti apa maksudnya. Dati isa lacu adebu boleh. Bener ongku tango cak ria. Sengkok ria labeng selebet tena domba. Saya dateng sabeluna sengkok jeria, maleng ben bigel. Tapi suarana tak kira eya dingaki ben badumba jeria. Sengkok ria labeng, sapa selebet e sengkok, tanto salamet. Mon kaluar masuk e jedia, nemo kakanan. Mon maleng masuk, maksote perak cok ngecoa. Mateana, otabe ara rosage. Tapi sengkok dateng, sopaja manosah pada Odi. Odi tak kekurangan apa-apa. Sengkok ria orang wan sebecek, orang wan sebagus, ikhlas mateh kangkui badumbana. Orang opaan sebeni orang wan, benbeni seandik dumba jeria, mon nengale pate alas nyanter lacu pada buruh. Badumbana itin aki. Teti badumbana jeria, lacu cepak ben epasalabutan bik pate alas jeria. Orang opa anjeria buruh, sebab si alako nyare opa, tak parduli ka badumbana. Sengkok ria orang wan sebecek, akan karama sengageli ka sengkok, ben sengkok tau ketang rama. Beria kia, sengkok ria kenal ketang badumba, bentang badumba jeria kenal ka sengkok. Sengkok ikhlas mateh ka angkutang badumba jeria. Kik bede badumba laena, tang andik kia, tapi tak tamaso e dalam kompolena badumba ria. Badumba jeria bik sengkok mesti egi bekiah. Ben badumba jeria bekal ngedinga kia tang suara. Badumba jeria kepi bekal dadi setong ambelan. Ben setong sengwan. Rama taresna ka sengkok. Sabab sengkok masra kitang nyabe. Se bekal etarema apole. Sapa abai tak bisa ngalak tang nyabe dari sengkok. Sengkok masra kitang nyabe jeria. Dari karep sengkok tibi, sengkok kobesa masra agia tangnya bejeria, ben kobesa kia ngalak belina. Jeria lelakon, seetarema sengkok dari tang rama. Polana debuna isa sekan tajeria, reng oreng Yahudi sebede jadia mulai apa tu pole, banyak sengocak. Oreng jeria kemasukan setan, gila, arapa mengedingaki oreng kan tajeria. Tapi bede kia sengocak. Orang saya kemasukan setan, tak kira caca akan tarwa. Edima beda setan memelak mata nak orang buta. Yerusalem, reng orang tepana araya aki are raja parsmiana pada leman soce. Ebek tojeria musim celep. Isa tepana alomampa eampera Sulaiman edelem pada leman soce. Pas beda reng orang Yahudi nyanter akompol esa kaleng lenga isa. Ocak nareng orang jeria. Ki, siapa napa boleh abit degau lepenik abit pancenengan e penyak tanya na e dole mate? Ngiring debua kirang terangan menabi pancenengan panekar atau penyelamat. Debuna isa. Sengkok lah abele ka bekna. Tapi bekna tak percaya. Pak apa selai lakone sengkok? Kalau ben kau bahasa natang rama, tetip bukti perkara sengkok. Bekna tak percaya. Polana bekna tak tamasok golong natang badumba. Tang badumba ngedengaki tang suara. Sengkok kenal ka badumba jeria. Ben badumba jeria norok sengkok. Bik sengkok, badumba jeria ebrii odi sesaungkuna. Ben selangkeng. Ben selanjenga badumba jeria tak kira mate. Tada orang sebisa arampas dumba jeria dari tang tanang. Tang rama semarengaki badumba jeria ka sengkok. Alebian dari apa bayi. Ben tada orang sebisa arampas jeria dari rama. Sengkok ben Ramaria setong. Reng orang Yahudi jeria lacu padengala beto pole akeru juga Isa. Tapi Isa ada buka reng orang jeria. Bekna lanengal esengkok ngelakone banyak lelakon sebecek. Sepakon akhir ramah kasengkok. Dari sekabian tentang lelakon jeria, sekemas yang tetiaki bekna akeru juga sengkok setiar ya. Reng orang Yahudi jeria nyaut. Bekna akeru juga ben beto. Bani pola na lelakon bekna sebecek. Tapi pola na bekna yang nyak lah. Bekna perak manusah. Tapi bekna mata tiada bekna tibi Allah. Isa lacu adebu. Neng ebuku ho koma bekna. Ku tak sebut lagi kandaria. Bekna ria la alaan. Bekna tahu. Jika saya sebut lagi dalam Alkitab yang ku selanjengah. Tetimon Allah nyebut la alaan. Kareng orang senarema debuna. Arapa bi bekna sengkok meekocak yanya Allah. Pola na sengkok ngocak jak sengkok ria potrena Allah. Mangkana sengkok ria epele bi ramah, serta iotos katunya. Mon sengkok tak ajarin lagi lelakon siapa kon lagi ramah. Bek najak parca aja ka sengkok. Tapi sarena debuna ramah jeria bi sengkok ejalan lagi, paparca aja bek na. Ka apa saya lakon lagi sengkok jeria, meski bek na tak endak parca aja ka sengkok. Kalau bencara jeria, bek na tahu. Ben ngarte jak ramah tetap jadi setong bik sengkok. Ben sengkok jadi setong bik ramah. Reng orang jeria ahtiar pole semi keeh Isa. Tapi Isa lopot dari reng orang jeria. Isa abeli pole katemora sungai Yordan. Kenengana Yahya abaptis lambekna lacu alengki eja dia. Benyak orang senyabis kasalerana. Ocakna reng orang jeria. Yahya tak mabeda keajipan. Tapi pak apa seede buagi parkara orang jeria, tepak kapi. Reng orang jeria lacu banyak separtaje ka Isa.